Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat ke-80 dari surat Al-Isra, masih menceritakan tentang kiat-kiat kesuksesan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sunnatullah, ketetapan Allah bagi orang-orang yang menginginkan kesuksesan. Maka yang keempat, Allah berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah umat Islam selanjutnya, ya Tuhanku, masukkanlah saya secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula saya secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi kamu kekuasaan yang menolong. Para pendengar yang dimuliakan Allah, doa yang dipanjatkan merupakan kiat sukses yang keempat, adalah doa kesuksesan. Doa energi positif, doa pola pikir positif, lebih positif lagi ketika dia berada dengan energi-energi positif lainnya. Maka orang-orang baik mengharapkan agar dia dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Tujuannya apa? Supaya kebaikan itu lebih termotivasi, lebih cepat pergerakannya. Karena terkadang kalau kita masuk salah kamar, maka dia akan bertarung di dalamnya, dan energi kita akan rugi hanya untuk mempertegas pola pikir kebaikan yang kita bangun. Untuk itu, doa yang paling baik bagi orang yang menginginkan kesuksesan, tunjukilah aku kepada orang-orang yang sukses, agar aku dapat belajar darinya, sehingga aku dapat menjadi lebih sukses lagi. Bila kita berteman dengan orang-orang gagal, maka yang akan kita temukan keluhan, rintihan, tangisan. Sehingga apapun yang kita mau lakukan untuk kebaikan, gagal total, karena kita berteman dengan orang-orang yang gagal dan pesimis dan mengeluh. Untuk itu, ayat ini mengajak kepada kita yang terakhir, waja'alli min ladunka sultanan nasira. Boleh jadi manusia tidak bisa menolong kita, tapi satu hal yang perlu kita ingat, kita masih punya Allah, kita masih punya Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai penolong utama dan pertama, bukan penolong terakhir dan terakhir. Untuk itu, jadikan Allah penolong dan berteman dengan orang-orang sukses adalah kiat sukses yang keempat, dan itu adalah doa kesuksesan. Ustaz Fajrul, silakan. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang sering kita pakai di dalam doa kita, dalam kita mendoakan seseorang yang sudah meninggal. Tapi redaksinya mungkin dirubah. Membahasakan kalau dia laki-laki, Allahumma adkhilhu mudkhala sidqin wa akhrijhu mukhraja sidqin. Ungkapan ini adalah sebagai harapan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan kepada hambanya, bukan saja yang sudah meninggal tapi yang masih hidup, bagaimana ia dapat menjalani dalam kehidupan ini dengan baik. Maka kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang meninggal, dengan amalannya itu mudah-mudahan dapat membantu dan menolong mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini dua hal yang dapat kita bagi. Pertama, kepada orang yang meninggal, dan yang kedua kepada orang yang lebih hidup. Ya, orang yang hidup dalam arti kata lebih memerlukan bagi orang yang hidup dalam ayat ini, karena ayat Al-Qur'an itu dalam satu sisi lain Allah berfirman, Al-Qur'an itu adalah sebagai imam kita atau petunjuk kita. Maka tidak bisa kita lari dari Al-Qur'an. Maka ketika kita mengatakan dalam doa kita, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alhu min ladunka sultanan nasira. Kata-kata yang terakhir itu kita memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami di sisimu bahwasanya kekuasaan untuk menolong. Artinya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manhajnya ataupun Al-Qur'an dan hadis, kita meminta pertolongan tersebut agar kita dapat mampu dan kuat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini adalah mengajarkan kita supaya kita terus minta kepada Allah agar dituntun kita kepada jalan yang benar, karena kita ini tidak akan mampu untuk menuju ke sana melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah lah kita akan dapat melaksanakan perintah ini. Begitu juga bagi para jemaah haji, untuk mendapatkan haji yang mabrur sudah selalu mempelajari bagaimana manasik haji itu, sudah mempelajari dan mengkaji bagaimana supaya mendapatkan haji mabrur. Tinggal satu lagi, bagaimana kita untuk supaya dapat menjadi haji yang mabrur itu, kita mintalah perlindungan dari Allah min ladunka sultan, kekuasaan, agar Allah menolong kita dalam dalam menunaikan ibadah manasik haji ini. Karena sebetulnya ibadah itu adalah gampang, tapi kalau kita tidak mendapatkan perintah apa rahmat Allah, maka dia tidak akan gampang. Maka mintalah rahmat Allah itu, karena rahmat Allah lah akan menolong kita dalam segala hal, dalam segala kebaikan. Kita tidak akan dapat kebaikan. Jadi apa yang dimaksudkan firman Allah, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah saya secara masuk yang benar, masukkanlah saya kepada keluarkanlah saya dengan keluar yang benar. Artinya ketika kita sudah masuk dalam perintah Allah, mudah-mudahan kita laksanakan dengan benar. Ketika kita dapat menghindari dari haram, dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun keluar dengan secara yang terbaik pula. Hal itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja itu di dunia yang ditafsirkan dalam ayat ini, bisa saja ditafsirkan tentang bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat kelak nanti. Yang jelas, kalau kita ingin merenungkan, karena ayat Al-Qur'an ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat menerangi jalan hidup kita, agar kita dapat diberikan petunjuk. Ketika kita ingin memasukkan dalam niat sesuatu, ya Allah, mudah-mudahan niat kami ini akan menjadi benar. Kalau tidak, keluarkanlah dia dengan secara baik-baik dan berikanlah kekuatan untuk mampu untuk menolaknya kalau itu tidak benar, dan kekuatan untuk mampu untuk melaksanakan jika itu benar. Jadi ada hal yang sangat indah di dalam kehidupan kita ini ketika betul-betul kita renungkan di dalam apa menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa dari sultanan nasira. Sultanan nasira di sini artinya sultan itu adalah kekuasaan. Nasira yang menolong. Datangnya dari siapa? Min ladunka, dari sisimu ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dimaksudkan sultanan nasira? Sultanan Nasira ini tidak bisa kita gambarkan karena itu adalah merupakan rahasia Allah. Maka disebutkan dia itu Sultanan Nasira dengan Nakirah. Itulah kehebatan di dalam Al-Quran, supaya kita tidak membayangkan kira-kira kapan datang pertolongan. Kapan datang pertolongan? Kok enggak datang-datang? Kita disuruh untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dan setelah kita minta, Allah akan memberikan pertolongan, karena itu sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum, begitu juga orang bertanya-tanya. Tapi pasti datang, pasti itan itu sudah terbukti Allah berikan pertolongan tersebut. Maka kita hanya ingin di sini disampaikan Allah, berdoalah kalian ketika sesuatu itu sudah menjadi niatan, mudah-mudahan menjadi haji, menjadi benar. Sudah menjadi niatan haji, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di akhir pertemuan kita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kiat sukses yang keempat dimulai dari pertama sholat, kedua membaca Al-Quran, ketiga sholat tahajud. Maka kiat sukses yang keempat adalah berdoa, mengharapkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat pun apapun usaha kita, kita adalah makhluk yang serba terbatas. Kita adalah makhluk yang berubah. Allah lah yang kekal dan abadi. Doa kesuksesan itu berbunyi, adkhilni mudkhala shidqin. Masukkanlah saya ke tempat masuk yang benar. Karena apapun jadinya, ketika kita telah mengharapkan masuk ke tempat yang benar, walaupun rupanya di tempat yang benar itu kita salah, tapi karena kita telah berdoa, maka pola pikir kita tetaplah pola pikir orang-orang yang sukses. Karena kesuksesan terletak pada pola pikir. Ketika semua harapan dan usaha kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pola pikir itu adalah kesuksesan, dan itulah kesuksesan yang abadi. Maka misalnya ketika kita masuk ke pasar dan di pasar kita menemukan kita dicuri, dirampas, maka sebenarnya apakah kita sukses? Kita tetaplah orang yang sukses, karena apa yang diambil dari kita tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang diberikan Allah kepada kita yang sungguh luar biasa. Ini berbeda dengan orang yang jauh dari Allah. Ketika dia dicuri, dirampas, dia merasa hilanglah semuanya, padahal yang hilang hanya 50 ribu rupiah. Itulah yang membedakan. Ketika orang telah berdoa dan rupanya ada cobaan dan ujian, dia tetaplah orang-orang yang sukses. Namun orang yang tidak berdoa, walaupun dia mendapatkan keberhasilan, dia sebenarnya bukanlah orang-orang yang sukses, karena pola pikir dia hanya terbatas kepada materi. Untuk itu, doa sukses yang selanjutnya berkata, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Beri kami pertolongan ya Allah, kapan dan dimanapun, untuk tetap menjadi orang-orang yang sukses, tetap berbuat baik untuk mencapai ridhamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.